diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindumu. Oh sayang, sakit hatiku kebuat penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindumu. Oh sayang, sakit hatiku kebuat begini. Datang dan pergi sesekar hatimu. Oh, kejamnya di kau, tegangnya di kau, tandaku. Kau pergi dan datang sesekar hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati. Kau pergi dan datang.